memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tiada tara bagi kita dengan menganugerahkan iman Islam dan mengenal manhaj yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai datangnya hari kiamat. Dalam pertemuan yang mulia ini, kita akan menyampaikan suatu pembahasan yang akan membimbing dan mengarahkan kita untuk meraih suasana dan keadaan yang baik bagi keluarga muslim, yaitu dengan inti utama dari pembahasan kita terkait dengan an-nasihah atau nasihat. Nasihat adalah suatu amalan yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk saling mewasiati dalam kebenaran dan saling mewasiati menasihati dalam kebenaran. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Demi waktu asar atau demi masa, dalam tafsiran yang lain, sesungguhnya manusia seluruhnya berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal saleh dan mereka saling mewasiati dalam na'am kebenaran dan saling mewasiati dalam kesabaran. Saling nasihat-menasihati ini adalah ciri dari orang-orang yang beruntung. Karena tadi dalam ayat disebutkan seluruh manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran, yaitu bersabar untuk menjalani kebaikan tersebut. Dan nasihat adalah apa yang telah diamalkan oleh para anbiya, para nabi dan para rasul yang mereka telah membimbing dan memberikan nasihat kepada kaumnya di setiap umat yang mereka diutus untuk mereka mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudallaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat itu, setiap umat seorang rasul. Apa yang mereka nasihatkan, an ibudallah, beribadahilah Allah, wajtanibut tagut, dan jauhilah tagut. Namun na'am, dan dalam yang ayat yang lain para rasul na'am mengatakan, menyatakan kepada kaumnya setelah menasihati mereka dengan menegaskan, innilakum rasulun amin, sungguhnya kami ini, aku ini bagi kalian adalah utusan yang amanah, yaitu amanah dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, amanah dalam menyampaikan hal-hal yang Allah syariatkan. Namun banyak dari orang yang tidak menyukai nasihat, tidak menyukai nasihat. Ini yang terjadi di kaum yang atau umat yang para nabi diutus kepada mereka. Mereka sebagaimana Allah kisahkan, فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. Maka na'am, dia berpaling dari mereka dan mengatakan, wahai kaumku, sungguh benar-benar aku telah menyampaikan kepada kalian risalah, yaitu apa yang Allah utus dari wahyu, risalah Rabbi, risalah dari Rabbku. Wa nasahtu lakum, dan aku telah menasihati kepada kalian. Walakin la tuhibbuna an-nasihin, namun kalian adalah orang-orang yang tidak mencintai para penasehat. Ini keadaan banyak orang tidak menyukai nasihat. Padahal nasihat itu adalah membersihkan suatu yang kotor dari diri seseorang. Nasihat adalah membersihkan sesuatu yang kotor dari diri seseorang. Jika kita menasihati orang lain, artinya kita sedang membersihkan darinya suatu kotoran, suatu kejelekan. Inilah nasihat. Namun sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walakin la tuhibbuna an-nasihin, namun kalian tidak mencintai na'am orang-orang yang menasihati. Ini ibadallah. Ini adalah kebanyakan dari tanggapan terhadap satu nasihat. Sulit menerima nasihat karena banyak orang menganggap dirinya berada di atas kebenaran, di atas suatu kemuliaan. Ketika ditunjukkan kepadanya suatu kejelekan yang dia lakukan, takabbar, dia merasa besar, merasa sombong, merasa berat untuk menerima nasihat. Sehingga para nabi dan para rasul, amalan mereka adalah apa? Adalah menasihati, yaitu membersihkan dari kaumnya kotoran-kotoran kesyirikan, kejelekan-kejelekan dari kemaksiatan dan yang lain-lainnya. Dan itu dibangun di atas na'am tauhid. Nasihat para nabi dan rasul memerintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita lihat dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana para nabi menasihati keluarganya. Naam. Dan Rasulullah SAW ketika Allah turunkan firman-Nya, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada sanak keluargamu yang terdekat, maka Rasulullah segera naik ke salah satu bukit dari bukit di Mekah, kemudian menyeru kepada kabilah-kabilahnya, suku-suku yang berada dekat dengan kekerabatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah menasihati mereka, namun enam di antara mereka muncullah Abu Lahab yang menentang apa yang dinasihati oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian Allah turunkan surat Al-Masad atau Al-Lahab, yang dalamnya Allah mengabarkan bahwasanya Abu Lahab akan mati di atas kekufuran. Inilah akibat dari tidak mau menerima nasihat. Tidak mau menerima nasihat, Allah timpakan kepadanya kekufuran dan tidak keluar dari kekufuran tersebut, waliyatu billah. Sehingga ibadah Allah, lihatlah para nabi dan para rasul suka menasihati, dan seluruh amalan dan ucapan mereka adalah untuk menasihati kaumnya dan umatnya agar mereka terluruskan keadaan mereka. Ketika lihatlah bagaimana seorang ayah, yaitu Nabiullah Nuh alaihissalam, menasihati anaknya yang ketika banjir bandang telah menyerbu masuk ke daratan, banjir yang sangat besar yang menenggelamkan bumi. Naam, ketika dipanggil oleh Nabiullah Nuh alaihissalam, naam, dia mengatakan bahwasanya aku akan berlindung ke bukit itu yang akan melindungiku dari naam banjir ini. Namun tidak ada perlindungan hari itu kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anaknya mati dalam keadaan tenggelam dan di atas kekufuran. Sehingga tidak mesti orang saleh melahirkan anak yang saleh. Naam. Orang tua yang salih belum tentu anaknya salih. Orang tuanya alim, ulama, belum tentu anaknya alim, ulama. Kata Imam Syafi'i dalam satu syairnya, ta'allam fa innal mar'a la yuladu aliman. Belajarlah, tuntutlah ilmu, karena seorang tidak dilahirkan sebagai orang yang alim. Ada prosesnya. Proses untuk menjadi seorang yang berilmu, proses untuk menjadi seorang yang salih. Seorang anak tidak berbangga dengan orang tua yang salih dalam keadaan dia berada di atas kemaksiatan, kesyirikan, kemunafikan dan seterusnya dari kejelekan. Bahkan seorang anak berusaha melalui menempuh berbagai proses untuk mencapai derajat seorang hamba yang salih. Sehingga naam demikian. Seorang orang tua yang salih belum tentu anaknya salih. Dan setiap orang berusaha untuk membimbing dan mengarahkan anak-anaknya agar menjadi anak yang salih. Sehingga ibadah Allah, lihatlah demikian kisah Nabiullah Nuh AS dengan anaknya ini. Dan demikian pula seorang anak yang salih belum tentu orang tuanya salih. Lihatlah kisah dari Nabiullah Ibrahim AS yang memiliki seorang ayah pembuat patung berhala. Dia katakan, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ayahanda, panggilan penuh hormat, ya abati. Nah, karena orang tua walaupun dia kafir, musyrik, tetap diperintahkan untuk anak apa? Untuk tetap berbakti kepada orang tua dan berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka. Inilah syariat Islam yang sempurna, yang tidak kemudian apa? Membatalkan hubungan antara anak dan orang tua dalam hal berbuat kebaikan. Namun rasa cinta ini tidak boleh dia mencintai orang tuanya dalam hal apa? Kekufurannya atau kemaksiatannya. Bahkan dia menunjukkan ketidaksukaan. Karena yang dilanggar adalah hak Allah. Ketika seorang dari orang tua melakukan pelanggaran terhadap syariat Allah, maka dia melanggar hak Allah untuk ditaati, untuk diibadahi. Maka itu bukan hak dia untuk naam menyukainya. Tidak boleh dia menyukai apa yang dilakukan oleh orang tuanya, karena dia telah melanggar dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi dia untuk menunjukkan ketidaksukaan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi wa lam yastati fa bi lisani wa lam yastati fa bi qalbi. Minimal pengingkaran terhadap kemungkaran itu dengan hatinya. Hatinya tidak ridha. Hatinya tidak suka, tidak mencintai apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Lihatlah Nabi Allah Ibrahim ini, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yumsiru wa la yumni anka syai'a. Wahai ayahandaku, kenapa engkau mengibadahi naam sesuatu yang tidak memberikan manfaat? Ma la yasma', yang tidak mendengar, patung. Wa la yubsir, tidak melihat. Wa la yughni anka syai'a, dan tidak memberikan kecukupan kepadamu sedikit pun. Ini telah ditegakkan hujjah bahwasanya berhala-berhala tersebut tidak bisa memberikan manfaat. Namun kemudian penolakan yang didapatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga di sini anak yang salih belum tentu orang tuanya salih. Semuanya masing-masing berusaha untuk menjadi naam hamba Allah yang salih. Tidak bisa seorang serta-merta menjadi salih karena dasar nasab. Tidak juga demikian dengan ilmu. Tidaklah seorang yang berilmu memiliki anak yang berilmu, anak yang berilmu, orang tuanya berilmu, belum tentu. Tidak ada hubungannya. Karena itu ada proses. Ada proses untuk mencapai derajat itu. Sehingga seorang tidak berbangga dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya, dia tidak memiliki, dia berbangga dengan milik orang lain. Dia tidak saleh tapi berbangga dengan orang tua yang saleh, misalnya seorang anak. Atau orang tua membanggakan anak yang saleh, dia sendiri tidak saleh, tidak bermanfaat. Nah, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa dengan apa yang dia lakukan menjadi jaminan, penjamin. Dia yang menjaminnya. Artinya, apa yang dia lakukan, na'am, itu yang akan dia pertanggungjawabkan. Kalau berbangga-bangga dengan apa yang ada pada orang lain, itu tidak memberikan manfaat untuk dirinya. Ini teman saya solih, dia sendiri enggak. Ya. Tidak, tidak bisa. Semuanya berusaha untuk mencapai derajat kebaikan dengan usahanya sendiri. Dengan usahanya sendiri. Nah, dirapatkan majelisnya. Dirapatkan majelisnya. Hati yang bersatu, jasad bersatu. Hati yang terpisah, jasad terpisah. Nah, dan tidak perlu sampai di belakang-belakang sana. Masih banyak yang di depan. Diisi. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Diisi yang depan, tidak perlu di na'am, ada yang di sana-sana. Inama ya'kulu dzibu minal ghanami al-qasiyah. Tidak lain serigala itu menerkam yang menyendiri, yang menyepi. Na'am, jangan berikan celah. Na'am, tunjukkan dalam majlis bahwasanya kita satu hati, satu jasad. Sebagaimana mukmin lil mukmin kalbunyan. Yasuddu ba'duhum ba'dah. Dan dalam yang lain kal jasad. Muslim dengan muslim yang itu seperti satu jasad. Kalau jasadnya satu di sana, satu di sana, itu mutilasi namanya. Iya, sudah dipotong-potong, dipenggal-penggal. Nah. Sehingga buatlah majelis yang barokah. Barokah majelis yang menunjukkan apa? Kesatuan hati. Duduk yang rapat, rapi, tidak perlu kesana kemari. Jangan menunjukkan kesendirian. Itu menunjukkan hati yang ingin menjauh dari saudaranya. Karena jasad yang dekat melahirkan hati yang dekat. Demikian pula hati yang dekat akan membuat jasad itu dekat. Enggak mungkin orang yang bermusuhan ingin berdekatan. Namun orang yang saling mencintai akan saling berdekatan. Naam. Dan ini terapkan di setiap majelis yang ada di tempat ini. Naam, ataupun di tempat yang lain yang ketika menghadiri majelis, buatlah majelis yang menampakkan kesatuan. Naam. Menampakkan kesatuan hati. Dan Rasulullah SAW ketika satu perjalanan bersama para sahabat berhenti di satu tempat, sebagian para sahabat membuat tempat singgah di sana, di sana, di sana. Kemudian Rasulullah berteriak dan mengatakan, innama ya'kulu dzibu minal ghanami al-qasiyah. Tidak lain serigala itu makan dari na'am, gembala, domba yang qasiyah, yang menyepi, menyendiri, sendirian. Hadir di majelis tapi lamunannya kesana kemari karena sendirian. Tidak ingin bersama berjamaah dalam majelis. Sehingga kita lanjutkan bahwasanya para nabi dan para rasul mereka melakukan nasihat tadi. Naam, Nabi Allah Nuh alaihissalam menasihati anaknya. Kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menasihati ayahandanya. Dan naam, kisah-kisah yang lain menunjukkan bagaimana para nabi dan para rasul amalan mereka adalah amalan menasihati. Tidak pernah bungkam dan diam dari suatu kejelekan yang muncul di lingkungannya. Dan itulah sifat seorang mukmin. Sifat seorang mukmin. Dia ingin saudaranya berada di atas kebaikan. Rasulullah SAW mengatakan, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Tidaklah sempurna keimanan seorang kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Sehingga demikian, mencintai saudaranya. Jika saudaranya melakukan kejelekan, dia tahu saudaranya ini sedang terancam pada suatu apa? Bahaya. Pada suatu kejelekan, terancam. Mungkin bukan sekarang, karena mungkin balasannya di alam akhirat. Sehingga dia berusaha untuk menyelamatkan saudaranya. Kalau kita sekarang di alam dunia lihat ada saudara kita berdiri di pinggir sawah, kemudian ada ular jalan ke arahnya. Naam, tentu kita mengingatkan. Dan itu ancaman duniawi. Lalu bagaimana dengan ancaman ukhrawi, ancaman yang akan datang di alam akhirat? Yang paling ringannya ancaman itu yaitu apa? Naam, bara yang diletakkan di kaki akan menggelegakkan otak. Azab di neraka yang paling ringan. Kuat enggak? Mau enggak? Waliyadzubillah. Enggak ya? Enggak mungkin. Naam, enggak mungkin seorang menginginkan yang demikian. Jika dia tidak menginginkan demikian, dia juga tidak ingin itu terjadi pada saudaranya, pada orang lain yang dia katakan dia cintai. Tidak akan dia biarkan orang terjerumus dalam ancaman azab Allah Subhanahu wa taala. Baik itu terjadi pada orang tua kita, pada saudara kita, pada adik kita, kakak kita, anak kita. Suatu keharaman itu adalah suatu bahaya yang mungkin tidak datangnya sekarang, namun ancaman itu akan datang di alam akhir. Sehingga nasihat adalah upaya untuk membersihkan dari sesuatu yang kotor. Yani asal kata nasihat. Nasihat itu yaitu apa? Membersihkan sesuatu. Membersihkan sesuatu dari kotoran. Sehingga nasihat itu hasil akhirnya adalah sesuatu itu apa? Bersih. Ya. Hasil dari nasihat apa? Sesuatu itu menjadi bersih. Kalau kita katakan saya sudah nasihati fulan, terus dia begini begitu begitu mencela dan seterusnya, akhirnya teman itu jadi jelek di mata orang lain. Naam, ini bukan menasihati. Padahal temannya itu belum naam, belum menerima nasihat misalkan, masih belum menerima nasihat. Sehingga ada yang bentuknya seakan-akan nasihat namun ternyata adalah celaan. Jika kita dapati demikian, kita lihat apakah ini benar nasihat ataukah benar celaan. Yang benar adalah nasihat atau celaan. Karena nasihat itu sifatnya membersihkan sesuatu. Nasihat itu sifatnya membersihkan sesuatu. Kecuali orang yang dinasihati mengingkari, menentang nasihat, maka dia berhak untuk mendapatkan celaan. Namun ketika dalam proses nasihat itu belum apa-apa sudah naam, yang muncul adalah celaan dan celaan, maka ini bukan nasihat. Ini bukan nasihat. Dan nasihat itu berlaku bagi siapapun. Rasulullah telah mengatakan ad-dinun nasihah. Agama itu seluruhnya adalah nasihat. Ditanya oleh para sahabat, untuk siapa? Rasulullah mengatakan lillah, nasihat kepada Allah, untuk Allah. Artinya di sini katakan ulama, nasihat untuk Allah yaitu menjalankan syariat dan batasan-batasan Allah, menjaga batasan-batasan Allah, menjalankan syariat dan menjaga batasan-batasan Allah. Naam. Dan nasihat untuk Allah ini adalah apa? Hal yang utama harus dilakukan oleh seorang hamba, yaitu dia melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjaga batasan-batasan syariat Allah. Jika dikatakan ini halal, tidak boleh dia boleh mengambilnya. Jika ini dikatakan haram, tidak boleh dia mengambilnya. Tidak melewati batas yang Allah tetapkan. Kemudian nasihat di kitabih, untuk kitabnya, naam, dengan mengamalkan apa yang ada dalamnya. Nasihat kepada Rasulnya, yaitu dengan mengikutinya, menaati dan mengikuti Rasulullah SAW dan bimbingannya. Wali a'immatil muslimin, dan nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, yaitu ulatul amr, pemerintah, wal ulama, dan ulama. Mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan nasihat dengan cara yang baik, bukan dengan demonstrasi yang membuka aib dari para pemerintah, naam, dan pimpinan-pimpinan kita. Ini bukanlah tuntunan Islam. Al-mudaharah atau demonstrasi itu muncul, naam, dan disebarkan ke muka bumi awalnya dari revolusi di apa? Negeri mereka, orang-orang kafir, naam, yang kemudian oleh beberapa kaum dari kaum muslimin yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran dari selain Islam, akhirnya mengambil ini sebagai langkah dalam menasihati ulama atau pemerintah, melakukan apa? Demonstrasi, unjuk rasa. Yang dalam syariat kita dibimbing memberikan nasihat kepada pemerintah dengan cara yang baik dan tersembunyi, tidak terang-terangan. Naam. Sehingga ini ibadah Allah adalah landasan dari ad-din, nasihat. Ad-dinu nasihah, agama itu seluruhnya nasihat. Wa'amatihim, dan nasihat untuk keumuman dari kaum muslimin, termasuk nasihat kepada diri sendiri. Seorang harus memiliki sifat menasihati diri sendiri, berusaha memperbaiki dan membersihkan dirinya dari segala kejelekan dan kotoran. Naam, bukan kotoran yang sifatnya apa? Fisik, tapi kotoran yang maknawi, dari kemaksiatan, dari rasa hasad, sombong, dari kesyirikan, kemunafikan, naam, dan seterusnya dari hal-hal yang tidak terpuji. Seorang harus memiliki sifat ini, menasihati untuk diri sendiri. Jika seorang bisa menasihati diri sendiri, maka dia akan mudah menerima nasihat dari orang lain. Kalau tidak pernah menasihati diri sendiri, maka akan sangat sulit, bahkan biasanya marah ketika mendapatkan nasihat dari yang lainnya. Mesti. Kenapa? Ketika dia biasa menasihati diri sendiri, berarti dia sudah, naam, menyadari dirinya sering atau bisa, minimalnya bisa terjatuh dalam kesalahan. Ya, bisa jatuh dalam kesalahan. Namun orang yang tidak menerima nasihat, yaitu orang apa? Yang merasa dirinya selalu di atas kebenaran. Ini. Sehingga apa? Milikilah sifat menasihati diri sendiri. Suka menasihati diri sendiri. Dengan muhasabah, introspeksi. Tadi saya melakukan ini sepertinya enggak pas. Saya tadi mengucapkan ini sepertinya tidak pas. Tidak tepat. Dan seterusnya dari amalan-amalan yang dia kerjakan pada hari itu dan hari-hari yang sebelumnya, dia introspeksi, muhasabah, menghitung-hitung, mengingat-ingat apa yang dia lakukan dan berusaha untuk memperbaikinya. Yang orang seperti ini, hari demi harinya insya Allah akan terperbaiki keadaannya, karena berusaha untuk memperbaiki. Naam. Dan ini butuh usaha. Namun orang yang seperti itu saja yang biasanya orang yang tidak mampu memperbaiki diri sendiri. Dan memperbaiki diri itu biasanya membongkar kebiasaan. Ya. Memperbaiki diri sendiri itu terkait dengan membongkar kebiasaan. Sudah biasa gini. Sudah biasa seperti itu. Disuruh berubah, malas. Kenapa? Sudah biasa. Coba orang sudah biasa jualan pecel, suruh jualan naam, es misalkan. Enggak mau. Karena sudah biasa seperti itu. Iya. Khawatir kalau merubah kebiasaan enggak sesuai dengan keinginan. Ini. Orang biasanya gemar dengan sesuatu yang sudah biasa. Sudah biasa lewat jalan ini, lewat jalan sana itu enggak nyaman. Iya enggak? Membongkar kebiasaan. Untuk memperbaiki diri sendiri, menasihati diri sendiri, perlu ini. Membongkar kebiasaan. Perhatikan. Karena orang banyak yang tidak mau berubah karena ini. Tidak mau diubah kebiasaannya. Tidak mau berganti kebiasaan. Sehingga apa? Butuh upaya untuk bisa menasihati diri sendiri. Naam. Sehingga amatihim ini dan keumuman mereka nasihat untuk keumuman kaum muslimin mulailah dari diri sendiri. Yang jika dia sudah memiliki sikap ini, maka akan mudah terjadi hubungan saling menasehati. Akan mudah terjadi hubungan saling menasehati. Jika tidak memiliki mentalitas seperti ini, mental mau diperbaiki, mental untuk memperbaiki diri sendiri, maka tidak akan mudah bagi dia memiliki sikap yang baik untuk diperbaiki. Satu kesatuan. Sehingga apa? Memiliki mentalitas ini loh. Mentalitas untuk apa? Mau berubah, mau diperbaiki. Mau memperbaiki. Pertama, memperbaiki. Memperbaiki diri sendiri. Setelah itu akan mudah untuk diperbaiki oleh orang lain. Nah, sehingga ini modal utama bagi kita untuk masuk ke dalam pembahasan saling nasihat menasihati. Masing-masing harus memiliki sifat apa? Mau menasihati diri sendiri. Nasihati dirinya. Bahwasanya apakah saya demikian dan demikian. Menimbang. Menimbang. Seorang yang merugi yang bertambah usianya namun tidak terperbaiki keadaannya, akhlaknya, amalannya, lisannya dan seterusnya. Dan orang yang beruntung yang bertambah usianya, bertambah amalannya, bertambah ketaatannya. Dan terkhusus kepada anak-anak remaja kaum muslimin, berhati-hati dari apa? Sikap bangga terhadap suatu penyelisihan. Ini biasa anak remaja demikian. Jika tidak menuruti aturan, itu menjadi kebanggaan. Nah, ini tipu daya syaitan. Yang bisa melewati masa remaja, masa pemuda dengan baik, maka insyaallah kedepannya akan lebih baik. Dan lihatlah dalam sirah nabawiyah ketika Rasulullah SAW na'am memiliki sifat-sifat yang mulia di tengah kaum jahiliyah. Dari masa kecilnya sampai masa pemuda sampai masa datangnya wahyu. Sehingga orang-orang kaumnya tidak mampu untuk mencela Rasulullah secara akhlak, secara kepribadian, secara kejujuran, amanah. Tidak mampu menentang dakwah Rasulullah. Karena mereka sendiri yang menggelarin dengan Al-Amin, orang yang amanah. Yang tidak akan berdusta. Naam, ini akibat dari apa? Berbuat baik di sepanjang usianya. Sehingga remaja dan pemuda kaum muslimin hendaknya mengikuti Rasulullah SAW dalam hal ini. tidak berbangga dengan penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penyimpangan-penyimpangan di masa muda, kemaksiatan-kemaksiatan di masa muda itu akan memberikan pengaruh dalam kehidupan yang selanjutnya. Kecuali orang-orang yang bisa benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya Allah na'am memperbaiki keadaannya. Jika dia tidak bertaubat dan bertaubat, maka akan sangat berpengaruh kepada kehidupan yang selanjutnya. Sehingga seorang remaja, pemuda, ketika usia yang di situ adalah na'am, secara biologis mereka na'am, syahwatnya tinggi, keinginan ini dan itu tinggi, berhati-hatilah. Dan kita sedang diperangi sekarang dengan suatu program yang mencegah dari apa? Menikah segera. Ini program dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Sehingga nasihat kepada kaum muslimin, mulailah dari diri sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum kemudian wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalian. Lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Neraka. Yang pertama sekali diminta di sini untuk kita berlindung atau melindungi diri kita sendiri. Untuk kita melindungi diri kita sendiri dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita menasihati diri kita sendiri pertama sekali. Sebelum menasihati orang lain, maka nasihatilah diri kita sendiri. Perbaiki diri kita sendiri. Faqidu syai'i la yu'ti, kata pepatah Arab. Yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberi. Orang tidak punya uang, bagaimana mau sedekah? Iya. Tidak ada yang bisa disedekahkan. Orang tidak memiliki ilmu, bagaimana bisa memberikan ilmu? Orang yang tidak bertakwa, bagaimana dia bisa mengajarkan takwa? Mungkin bisa dia menyampaikan, namun orang tidak akan menerimanya. Kenapa? Apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Sehingga perbaiki diri sendiri, ku anfusakum, lindungi diri kalian pertama sekali, kemudian wa ahlikum, keluarga kalian dari neraka. Orang yang tidak tahu kebaikan tidak akan bisa mengajarkan kebaikan. Orang yang tidak bisa memisah antara kejelekan dan kebaikan tidak akan bisa mengajarkan bagaimana kepada anak, kepada saudara dan yang lainnya, mana yang baik, mana yang jelek. Sehingga apa? Miliki sesuatu dulu baru berikan kepada yang lain. Jika kita ingin istri kita salih, ingin suami kita salih, ingin anak kita salih, maka mulailah dari diri kita sendiri menjadi orang yang salih. Jika ingin anak kita menjadi penghafal Al-Quran, sering baca Al-Quran, sering salat, sering ibadah, senang puasa dan seterusnya, maka mulailah dari diri kita. Mulai dari diri sendiri, kemudian berikan kepada yang lain. Hingga kalau kita tuntut anak-anak kita misalkan harus begini, harus begitu, kita sendiri tidak melakukannya, anak-anak akan menimbang sendiri. Ya, kenapa saya harus begini? Abi, umi, bapak, ibu enggak demikian. Ya, tidak pas antara apa yang diperintahkan dengan apa yang diamalkan. Sehingga mulailah dari diri sendiri. Seorang suami mulailah menasihati diri sendiri. Mulailah menasihati diri sendiri. Seorang istri, mulailah menasihati diri sendiri. Apa hak dan kewajiban yang belum dilakukan? Suami juga demikian, menasihati diri. Apa hak dan kewajiban yang belum dikerjakan? Naam. Sebagai suami, sebagai orang tua, mulailah menasihati diri sendiri. Seorang anak menasihati dirinya sendiri untuk melakukan amalan kebaikan dan menuju derajat orang-orang yang bertakwa, kemudian dia ajarkan kepada yang lainnya. Faqidu syai'i la yu'ti. Yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberi. Sehingga ibadallah, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, inilah awal mula untuk kita bisa saling menasihati. Mulailah dari diri sendiri. Perbaiki diri kita, perbaiki amalan kita, perbaiki ketakwaan kita, perbaiki hal-hal yang selama ini belum kita kerjakan, belum kita amalkan. Hendaknya kita memperbaiki diri sendiri baru kemudian beranjak memperbaiki yang lain. Sehingga dalam surat Al-Asr tadi dikatakan illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, kemudian kelanjutannya apa? Wa tawasaw bil haq. Walaupun wawu ini tidak menunjukkan urutan dan ini tidak menunjukkan urutan, namun kita lihat ini prosesnya. Iman, amal salih, saling mewasiati dalam kebenaran, saling mewasiati dalam kesabaran. Naam. Sehingga beriman dulu. Jadilah orang yang beriman, baru beramal salih. Karena beramal salih tanpa iman tidak diterima. Sebanyak apapun amalan salihnya, ketika tidak dilandasi oleh keimanan, maka naam, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga beriman tapi tidak beramal saleh bisa membatalkan keimanannya. Itu pengakuan beriman. Walaupun dia sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, namun tidak mau bahkan menentang melaksanakan syariat Allah, ini bisa jatuh dalam bab riddah, yaitu murtad. Naam. Dan kalau kita bicara murtad, bukan artinya sebagaimana dituduhkan orang ini suka mengkafirkan. Ya, ini orang-orang yang suka bilang begini, Ahlussunnah suka mengkafirkan. Padahal di kitab-kitab ulama mereka ada kitab-kitab fikih yang dalamnya babur riddah, bab tentang riddah, yaitu keluar dari Islam. Gak sadar. Karena yang sering dibahas cuma apa? Fikih toharoh, fikih sholat, dan seterusnya. Nah, namun dengan perasaan akhirnya apa? Menentang. Bahwasanya ada dalam kitab fikih mereka pembahasan tentang babur riddah, bab tentang keluar dari Islam. Disebutkan di sana berbagai macam amalan. Sehingga enggak usah risih. Enggak usah risih, enggak usah naam merasa itu adalah suatu kekejian dan kekejaman terhadap orang lain, mengatakan orang lain kafir. Allah telah mengatakan qul ya ayyuhal kafirun. Dan Allah tidak mendzalimi siapapun ketika mengatakan ini. Kalau mereka katakan hak mengkafirkan itu hanyalah Allah, lalu siapa yang kita kafirkan sekarang? Berarti semuanya muslim, mukmin. Nah, ini syubhat mereka, mengatakan bahwasanya yang berhak mengkafirkan itu hanya Allah. Lalu kita ketika ingin mengucapkan salam kepada siapa? Ya, ketika temu orang yang pakai begini kita katakan assalamualaikum. Ya, pakai kalung yang ada silangnya. Kita mengucapkannya untuk muslim, dan ini kita bukan dalam langkah untuk memusuhi yang lain, namun menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan salam sesama muslim. Iya. Ini. Lihat langkah-langkah pengaburan. Awalnya ini, akhirnya apa? Untuk semuanya dianggap sama. Naam. Sehingga ibadah Allah, hendaknya kaum muslimin berhati-hati dari syubhat-syubhat, kesamaran-kesamaran yang didatangkan oleh orang-orang munafikin. Naam. Munafikin itu tidak hanya di zaman Rasulullah SAW. Ada dari zaman ke zaman. Ada dari zaman ke zaman. Sifat-sifatnya yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Iya. Sifat-sifatnya yang disebutkan dalam Al-Quran. Jika ada sifat-sifat orang yang demikian di zaman sekarang sesuai sifat-sifatnya dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, berarti tergolong orang munafik. Ada orang yang sifat-sifatnya demikian-demikian yang sesuai dengan sifat golongan orang-orang kafir, maka golongan orang kafir. Apa susahnya? Muslim jelas, kafir jelas. Ya. Iman jelas, kekufuran jelas. Sehingga jangan dibuat samar. Sampai mana kita tadi kalau sampai sini? Nah. Hati-hati kepada diri sendiri. Al-muhim ini, hati-hati dengan orang-orang yang suka sekarang menyebarkan syubhat-syubhat terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Yang terkadang dia mencela orang lain padahal itu ada pada dirinya sendiri. Naam. Sehingga hati-hati. Syari ma fiha. Nah, ibadah Allah. Sehingga untuk masuk ke dalam proses saling menasihati, mulailah dengan menasihati diri sendiri. Perbaiki diri sendiri, perbaiki amalan sendiri, kemudian berikan kebaikan itu kepada yang lain. Ajarkan, nasihatkan. Faqiru syai' la yu'ti. Yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberi. Dan ketika telah berusaha melakukan satu amalan, maka ajarkanlah kepada yang lain. Walaupun dalam beberapa kondisi disebutkan para ulama, boleh untuk memberikan nasihat, suatu nasihat dalam satu perkara yang dia belum mengerjakannya atau belum bisa mengerjakannya. Misalkan dia orang yang fakir, dia lihat ada saudara yang berkecukupan, namun lalai dari melaksanakan kewajiban haji misalkan. Ya, sudah cukup, sudah mampu dari segi waktu, dari segi harta, niki keluasan, keluangan. Maka boleh bagi dia mengingatkan, ya akhi, antum laksanakan. Antum sudah demikian-demikian. Jika tidak ada halangan, tidak ada uzur, antum tidak bersegera melaksanakan syariat Allah ini, bisa terkena dosa besar. Ya. Dia belum melaksanakan atau belum bisa melaksanakan. Atau dia juga orang yang mampu. Sama-sama orang yang mampu. Namun yang satu belum memiliki keluangan waktu. Yang satu sudah memiliki keluangan yang waktu. Boleh menasihatkan. Boleh menasihatkan. Nah, boleh menasihatkan dalam suatu hal yang dia belum melakukannya. Karena tidak termasuk syarat menasihati sesuatu dalam suatu perkara dia harus sudah mengerjakannya. Nah, misalkan dalam ta'lim-ta'lim diajarkan untuk hendaknya melaksanakan sholat malam atau puasa sunnah, puasa Senin Kamis dan seterusnya, dalam keadaan dia sendiri belum bisa melaksanakan itu karena beberapa uzur. Maka ini tetap boleh bagi dia untuk menasihatkan, dan dia tidak bermudah-mudahan dalam meninggalkan itu. Namun dalam hal apa? Karena uzur. Mungkin karena suatu kesibukan, karena banyak hal yang harus dilakukan yang naam membuat dia tidak bisa melakukan apa yang telah dia nasihatkan tersebut. Ini babnya beda. Namun secara umum seorang hendaknya apa? Memperbaiki diri sendiri baru kemudian memperbaiki orang lain. Namun jangan terhalangi dari menasihati orang lain karena dia belum melakukannya. Mafhum ya? Ini dua hal ini harus diingat. Pertama apa? Mulailah dari diri sendiri, kemudian menasihati orang lain, kemudian jangan terhalangi dari menasihati orang lain karena belum melakukan. Iya. Karena dia mungkin belum melakukannya karena ada suatu uzur yang lain bisa melakukannya, dia lihat. Sehingga tetap memberikan nasihat. Memberikan nasihat. Dan nasihat yang terbaik yaitu nasihat yang telah diperintahkan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul yang diutus di setiap umat. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Nasihat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Enggak manfaat kita nyuruh orang sholat, nyuruh dia zakat, beramal sholih namun syirik. Iya. Enggak manfaat. Enggak manfaat kita nyuruh orang berbuat 1000, 1000000 kebaikan namun akidahnya di atas keyakinan yang menyimpang, di atas kesyirikan. Sehingga apa? Nasihat yang pertama yaitu apa? Untuk mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum punya saudara misalkan enggak sholat, enggak ini, antum suruh sholat dalam keadaan dia sering ke dukun, sering melakukan sesajian ini, sesajian itu kepada pohon, kepada batu, kepada kuburan dan seterusnya. Enggak bermanfaat. Enggak bermanfaat sholatnya. Lain asyraqta la yahbatanna 'amaluk. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, sungguh benar-benar apabila engkau buat kesyirikan benar-benar akan hilang amalanmu. Tidak manfaat. Sehingga nasihat yang utama yaitu apa? Untuk yang kita nasihati ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami menasihati istri untuk mentauhidkan Allah, seorang istri menasihatkan suami untuk mentauhidkan Allah. Orang tua menasihatkan kepada anak untuk mentauhidkan Allah, anak kepada orang tua demikian. Lihatlah Nabiullah Ibrahim tadi, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahanda, kenapa engkau mengibadahi sesuatu yang tidak melihat, tidak mendengar, tidak melihat dan tidak memberikan kecukupan padamu? Ini melakukan kesyirikan. Nasihat pertama yaitu nasihat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang jika dia telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah modal untuk naam dia mengumpulkan amalan-amalan kebaikan. Karena amalan kebaikan tanpa landasan tauhid tidak akan bermanfaat. Jika dia di atas kesyirikan, di atas kemunafikan, naam, tidak bermanfaat amalannya. Dan juga disertai memperingatkan dari kesyirikan. Ya, mendakwahkan tauhid, namun jelaskan juga apa-apa hal yang membatalkan tauhid tersebut. Karena terkadang seorang sudah menganggap dirinya mentauhidkan Allah, namun ternyata amalan-amalan yang membatalkan tauhid itu dia lakukan juga, sama saja. Iya, masih bertatoyur, ngambil apa prasangka dengan suara burung. Suara burung jam segini ada apa? Iya. Atau lihat ada kejadian, wah ini tanda jelek. Lihat orang kecelakaan, wah ini tanda jelek bagi saya harus pulang. Nah, ini ajarkan tauhid dan peringatkan dari berbagai kesyirikan yang membatalkan tauhid. Ini landasan utama dalam nasihat dan menasihati. Dalam saling menasihati, landasan utamanya ini. Nasihatkan untuk mereka mentauhidkan Allah dan mengenal apa itu kesyirikan, yang kesyirikan itu adalah pembatal dari tauhid. Yang berikutnya, yang dinasihatkan untuk berkumpul di atas landasan tauhid. Ingin bangun keluarga, bangunlah keluarga yang di atas landasan tauhid. Ini. Karena jika campur aduk ini enggak akan harmonis ini. Yang satu suka kekuburan, yang satu ini katakan dia mentauhidkan Allah. Ya, yang satu suka buat sesajen, sungguh enggak akan terbina keluarga yang baik. Naam. Berkumpullah di atas landasan tauhid. Membina keluarga di atas landasan tauhid. Dan mengajarkan ikhlas. Ikhlas dalam beribadah. Ikhlas dalam muamalah. Ikhlas dalam akhlak. Yaitu dia lakukan itu semua karena mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diperingatkan dari lawannya itu riya atau sum'ah. Ingin dilihat orang atau ingin didengar orang amalan-amalannya. Berkumpullah di atas ini. Saling mewasiati, saling menasihati di atas landasan tauhid. Dan berkumpul di atas landasan tauhid. Jika satu keluarga membangun keluarganya di atas tauhid, dengan tetangganya di atas tauhid, dalam lingkungannya tauhid, maka akan tercipta negara yang melaksanakan tauhid. Bukan sebagaimana orang yang mengatakan sekarang berontak kemudian menegakkan agama Allah, menjadikan negara tauhid. Tidak ada sejarahnya, baik dari nabi yang pertama sampai yang terakhir. Ketika Fir'aun Allah tenggelamkan, Nabiullah Musa alaihissalam tidak kembali ke negerinya. Sementara sudah kosong kekuasaan. Jika Allah na'am memerintahkan kepada nabinya untuk menegakkan negara, maka Allah akan memerintahkan Nabiullah Musa untuk kembali ke negerinya, menguasai negara yang telah ditinggalkan oleh Fir'aun. Bukti nyata bahwasanya agama Allah untuk memerdekakan seorang dari kesyirikan dan menegakkan tauhid, bukan untuk mendirikan negara yang mereka katakan sekarang. Dengan terbentuknya individu-individu ini, dengan sendirinya terbentuk negara yang apa? Yang syar'i. Ya. Kalau mereka katakan dengan syubhat pemerintah kita sudah kafir, tidak melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, kita katakan ummalukum a'malukum. Pemerintah kalian itu sesuai dengan amalan kalian. Kalau amalan kalian jelek, ya seperti itu pemerintah kalian. Kaidah dari salaf, ummalukum a'malukum. Pemerintah kalian yang mengurus urusan kalian itu berdasarkan amalan-amalan kalian. Kalau kalian sendiri jelek, masa minta pemimpinnya baik? Ya, salah siapa? Salah sendiri. Nah, jika kalian sudah melakukan amalan kebaikan, lalu bagaimana dengan pemimpin kalian? Kalian doakan syariat Allah demikian. Semoga Allah memberikan hidayah kepada pemerintah. Semoga Allah memberikan bimbingan, perlindungan kepada pemerintah kita. Ini syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, namun orang-orang yang dengan punya hawa nafsu untuk menguasai, memiliki kepemimpinan, kekuasaan, akhirnya apa? Dihias-hiasi. Ya. Syahwatnya itu dihias-hiasi dengan bahwasanya kita ingin mendirikan negara Islam, ingin ini dan itu. Omong kosong. Karena dia sendiri belum mengamalkan Islam. Ketika dia mempropagandakan itu, dia sendiri belum mengamalkan Islam. Ya. pakai celana masih di bawah mata kaki, jenggot dicukur. Walaupun mungkin kita anggaplah ini hukumnya sunnah ya, memelihara jenggot karena itu sunnah. Dia belum menegakkan itu dalam dirinya, belum mengamalkan itu, belum menunjukkan dia cinta terhadap sunnah-sunnah Rasulullah. Bagaimana klaimnya ini dia ingin mendirikan negara Islam? Sudah jauh dari tampilannya, sudah langsung kita silang. Ini bukan orang yang, ya kita coret. Ini bukan orang yang ingin menegakkan agama Allah, karena belum tegak agama Allah dalam dirinya sendiri. Sehingga apa? Naam, menasihati mulai dari diri sendiri. Naam, kemudian nasihatilah untuk apa? Mentauhidkan Allah, dan peringatkan dari kesyirikan yang membatalkan tauhidullah. Kemudian serukan untuk berkumpul di atas tauhid. Jangan kumpulnya gaduh-gaduh. Iya, yang Syiah dikumpulkan, yang mengatakan ada Nabi setelah Rasulullah Muhammad SAW dikumpulkan, diajak bareng Ahmadiyah. Naam, qatalahumullah. Tidak ada Nabi setelah Nabi Allah Muhammad SAW. Dan ulil absar mengatakan, secara maknanya bahasanya finalitas, yaitu finalitas kenabian Muhammad SAW telah banyak memakan korban, kata dia. Yaitu keyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah terakhir telah banyak makan korban. Apakah tidak perlu ditinjau lagi? Buat pertanyaan. Ini apa? Pertanyaan dari orang-orang yang ragu terhadap agamanya. 6. Dan termasuk dari kekufuran kufur syak, kufur yang karena keraguan. Benar enggak Islam ini? Ya, kufur asyak. Nas'allah assalamah wal afiyah. Ini terancam dengan keraguan yang itu pada kekufuran. Terancam termasuk dalam kekufuran. Itu minimalnya. Ya, kita katakan minimalnya. Apa yang dia katakan ini terancam pada kekufuran, yaitu karena syak, ragu. Ragu terhadap keyakinan bahwa Nabi Allah Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Apakah perlu tinjau ulang? Ini demi untuk apa? Membela Ahmadiyah ini. Kalau tidak memiliki agama sesuai dengan akidah Islam yang sudah disepakati dari sejak dulu, ya sudah, pilih agama, nama yang lain. Gak usah menamakan diri sebagai Islam. Namun karena memiliki tujuan, ya, ada memiliki tujuan ingin menghancurkan fondasi Islam, sendi-sendi keyakinan kaum muslimin, maka tetap mengatakan dirinya di atas keislaman. Sehingga ini adalah semakin gencar sekarang, naam, propaganda dan naam aksi-aksi mereka untuk menghancurkan Islam. Sehingga hendaknya kaum muslimin makin semangat untuk menasihati muslimin yang lain. Seorang ahlu sunnah terkhusus lebih semangat untuk menasihati kaum muslimin untuk mentauhidkan Allah, mengikuti Rasulullah Muhammad SAW dan hal-hal yang sudah disepakati dari dulu. Jangan diubah, karena itu sudah keyakinan yang tidak bisa diubah. Dan jangan guncang, dan jangan takut kalau kita mengatakan ini nanti bagaimana saya, kalau saya bagaimana saya. Nyawa di tangan Allah Subhanahu wa taala. Namun ingatlah kemuliaan di tangan Allah. Mati di atas kemuliaan itu lebih baik. Apa sih yang dipertahankan dalam kehidupan? Iya. Orang hidup untuk mencari mulia. Allah ciptakan kita untuk kita mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga apa? Perkuat keimanan. Makin banyak cobaan, makin banyak naam, celaan perkuatlah keimanan. Perkuat tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Dan melakukan berbagai sebab dan berusaha untuk na'am mencapai apa yang kita inginkan, namun hasil kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang diajarkan saling menasihati dalam hal menegakkan tauhid dan menjauhi kesyirikan. Kemudian nasihati untuk berkumpul di atas tauhid. Jangan campur adukan. Karena ini yang nanti membuat kesamaran. Tidak akan terbedakan antara al-haq dengan al-batil. Ini tidak bisa terbedakan. Dan ajarkan untuk saling mewasiati menjalankan manhaj Rasulullah SAW, jalan metode yang telah dijalani oleh Rasulullah SAW, telah ditempuh oleh Rasulullah SAW, dan telah diajarkan kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai akhir zaman. Jika jalannya satu, maka tidak akan terpecah belah. Namun yang ingin mencari jalan sendiri, ya, buka alas sendiri, tidak menempuh jalan Rasulullah, ini adalah orang-orang yang akan binasa. Buka alas, tiba-tiba ada harimau, ya, kirain jalan lurus, ternyata belok, nyemplung. Dia kira ini jalan yang lurus, dia tempuh. Ternyata apa? Jurang depannya, ngebut lagi. Semangat, ya, menjalankan manhajnya. Cepat binasanya. Sehingga jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW, diajarkan kepada para sahabat, itu adalah siratul mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan yang selainnya, itu adalah jalan akal-akalan. Yang dianggap, difikirkan itu baik, dia tempuh, padahal tidak ada bimbingannya. Sehingga saling mewasiati untuk berjalan di atas manhaj yang telah ditempuh oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saling menceritakan tentang amalan-amalan dari para sahabat, bagaimana mereka menghadapi kondisi kehidupannya, baik keluarganya ataupun lingkungannya. Naam. Sehingga ini adalah menasihati. Menasihati dalam kebaikan yang pertama, yaitu tauhid. Sebagaimana kita katakan tadi, kalau kita ajarkan seluruh kebaikan kepada keluarga kita, namun mereka tidak berada di atas tauhid, itu sia-sia. Itu sia-sia. Dan para nabi dan para rasul sendiri muncul di tengah kaum yang mereka beribadah. Namun ibadahnya apa? Keliru. Yang diperbaiki pertama apa? Akidahnya. Karena mereka berdoa, mereka melakukan ini dan itu dari amalan-amalan salih. Namun itu di atas apa? Kesyirikan. Sehingga jangan mencoba untuk menggunakan metode baru dalam menasihati, dalam berdakwah. Mulai dari urusan ekonomi, perbaiki ekonominya. Orang miskin itu, orang kaya itu akan kuat imannya. Ya, orang miskin itu akan mudah dalam kekufuran. Benar, ada korelasi, ada hubungannya. Namun apakah itu hubungan yang utama antara kemiskinan dengan kekufuran? Para sahabat adalah orang-orang miskin, dan dikatakan dalam hadis Ibnu Abbas bahwa pengikut para nabi itu adalah apa? Fuqara, orang-orang fakir. Sehingga apa bedanya di sini? Ternyata ini orang fakir yang kuat iman, kuat akidahnya. Tidak mudah apa? Terguncang dengan permasalahan dunia. Bahkan orang-orang kaya itu yang penentang dakwah para rasul. Orang-orang kaya di kaum-kaum mereka, pembesar-pembesar di setiap kaum yang diutus para nabi dan rasul, inilah yang paling utama apa? Memerangi dakwah para nabi dan para rasul. Nyambung gak ini kaidah mereka ini? Dakwah untuk memperbaiki ekonomi umat demi apa? Agar mereka tambah imannya. Gak nyambung. Karena kekuatan iman itu bukan dengan banyaknya harta, bukan dengan kecukupan. Bahkan kita lihat bagaimana para pembesar, baik orang yang memiliki kedudukan dalam kaumnya ataupun orang-orang yang kaya mereka, inilah yang banyak menentang dakwah para nabi dan para rasul. Sehingga demikian. Kenapa? Dikatakan para ulama, karena orang-orang pembesar ini biasanya memiliki sifat sudah besar, ya, nggak mau digurui. Datang seorang mengajarkan kebaikan, seperti itu. Dan pengikut para nabi ini banyak yang dari fuqara karena hati mereka lebih lembut, lebih terbuka, lebih bisa menerima pengarahan. Ya. Beda dengan orang-orang yang sudah terbiasa besar di tengah kaumnya. Mereka ini yang sulit untuk menerima naam dakwah, nasihat. Sehingga tadi kita katakan di awal, untuk bisa saling menasihati butuh apa? Membuka diri, bisa menasihati diri sendiri, menyadari bahwasanya dirinya kecil, dirinya mudah terjatuh dalam kesalahan. Naam. Sehingga siapapun dia, baik orang kaya atau orang miskin, jika memiliki sifat mental seperti ini akan mudah untuk dinasihati. Naam. Jadi di kalangan pengikut para nabi ada juga orang-orang kaya. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Yang dengan hartanya membebaskan berbagai naam hal, sumur dan yang lain-lainnya, membekali para sahabat yang tidak memiliki kemampuan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Sehingga berdakwah atau menasihati untuk mentauhidkan Allah dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Yang kedua, untuk berkumpul di atas asas tauhid. Bangunlah keluarga di atas asas tauhid. Kemudian untuk saling menyeru naam di atas manhaj Rasulullah SAW, menempuh metode yang telah ditempuh oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mencegah dari al-furqah wa tafarruq, dari berkelompok-kelompok dan berpecah belah. Ya, dalam pergaulan sendiri kadang di ma'had misalkan ada kelompok ini, kelompok itu. Ya, berteman boleh, yang satu dekat dengan yang lain, namun jangan seakan-akan buat ini kami lebih baik pergaulan kami daripada yang itu. Ya, akhirnya jadi apa? Geng. Seperti geng. Ya, ada kelompok ini, kelompok itu. Ini bukan akhlak muslim. Nah, boleh satu dekat dengan yang lain, namun tetap semua menganggap adalah saudara. Karena ini langkah-langkah perpecahan, langkah-langkah perpecahan. Ya, kelompok si fulan dengan kelompok si alan. Ya, hati-hati. Anak juga dalam pergaulan diarahkan demikian, sehingga apa? Tidak mudah terpecah, terpecah belah. Kadang manhajnya sama, namun hatinya jauh. Iya, ini juga. Ini hati-hati. Manhajnya sama, namun hatinya jauh. Sebisa mungkin untuk saling memaafkan dan mengingat kebaikan antara satu dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tansaul fadla bainakum." Janganlah kalian lupakan keutamaan di antara kalian, kebaikan antara satu dengan yang lain. Biasanya tiap hari dikasih kerupuk, satu hari enggak kasih kerupuk. Wah, ini orang pelit sekali. Ya. Padahal selama ini sudah dikasih kebaikan dia. Tiap hari dia makan kerupuk, ada temannya membagi. 5 hari gitu satu hari, 6 hari seperti itu satu hari, enggak dikasih. Langsung yang biasanya dikasih, wah ini orang pelit sekarang. Ya, keluar vonis. Pernah gitu enggak? Hah? Santri, hati-hati. Nah, jangan mudah menjatuhkan vonis kepada yang lain karena satu perbuatan yang kita anggap berbeda dari sebelumnya. Ya. Sehingga apa? Jangan mudah terpecah belah. Jangan mudah terpecah belah. Bersatu. Bersatu hatinya. Naam. Kalaupun memang harus ada perselisihan, maka usahakan untuk tetap apa? Menjaga adab. Tidak mengeluarkan lisan yang jelek, ucapan-ucapan yang jelek, dan seterusnya, tuduhan-tuduhan. Walaupun ada tuduhan pada dirinya, ada tuduhan yang muncul dalam dirinya kepada saudaranya, maka dia tahan. Naam, sampai dia lihat ada bukti nyata yang mengarah ke sana, dan minta kepada orang yang mampu untuk menasihati, untuk menasihati. Jika dia bisa menasihati, maka menasihati. Sehingga di sini apa? Saling menasihati untuk tidak terpecah belah. Tidak terpecah belah. Dalam satu keluarga bisa aja, ya, adik dengan kakak itu apa? Enggak akur. Enggak akur. Kenapa? Landasannya udah enggak sama. Landasannya udah enggak sama. Enggak landasan tauhid, enggak di atas landasan manhaj Rasulullah, tidak di atas landasan apa? Anti kesyirikan. Maka apa? Buat landasan yang sama, yang kokoh. Ini landasannya, ini tauhid, berkumpul di atas tauhid, berjalan di atas manhaj Rasulullah SAW, dan jauhi dari suka berkelompok dan terpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguh akan kepada tali Allah, dan janganlah berpecah belah. Ini landasan-landasan yang akan mengokohkan ikatan keluarga. Orang-orang yang mentauhidkan Allah itu hatinya lembut untuk menerima nasihat. Namun orang yang tidak mentauhidkan Allah masih kalah dengan hawa nafsunya, ini yang sulit menerima nasihat. Kenapa? Masih diagungkan siapa? Dirinya. Namun yang membesarkan Allah dengan mentauhidkan Allah, dia ingat jika ini salah, maka Allah akan murka. Dia akan mudah untuk menerima nasihat, meluruskan dan membenarkan apa? Amalannya atau ucapannya. Sehingga ini buat mereka menjadi apa? Menegakkan hak Allah yang paling tinggi, yang paling agung, yaitu apa? Tauhid. Yang dengannya mereka akan tunduk kepada Allah dan kepada syariatnya, akan tunduk kepada apa yang disuruhkan oleh Rasulullah SAW, yang beliau adalah utusan Allah, dan menaati Rasulullah SAW dalam apa-apa yang beliau perintahkan. Dengan landasan seperti ini, insyaAllah seorang akan mudah membangun keluarga yang Islami, yang terbangun di atas syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga yang harmonis itu bukan sekedar keluarga yang bahagia, yang semuanya terlihat bahagia. Ya, terlihat bahagia, jalan-jalan ke sana kemari, senang, foto-foto. Ya, bukan ini keluarga harmonis. Keluarga yang harmonis, keluarga yang syar'i, yang Islami adalah keluarga yang dibangun di atas tauhid, di atas manhaj, di atas ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun enggak pernah jalan-jalan. Iya. Enggak pernah ke sana kemari, namun di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah keluarga yang bahagia. Naam. Sehingga saling mewasiati dalam perkara-perkara yang ini adalah landasan. Mentauhidkan Allah, berkumpul di atas tauhid, berjalan di atas manhaj Rasulullah, yaitu ittiba kepada Rasulullah SAW, mengikuti Rasulullah SAW, dan mencegah mereka dari at-tafarruq wal furqah, berpecah belah dan berkelompok-kelompok. Karena inilah sumber-sumber penyakit sekarang yang menimbulkan perpecahan, pertama di keluarga dan yang seterusnya di masyarakat, yaitu munculnya kesyirikan lawan dari tauhid, munculnya kebid'ahan lawan dari ittiba'ur rasul, dari mengikuti Rasulullah SAW, melakukan kebid'ahan, menyelisih sunnah. Dan semangat untuk membuat kelompok-kelompok baru dengan mengatakan bahwasanya kelompok kita lebih baik dari kelompok yang lain. Ini mentalitas ini dibangun kapan? Sejak di keluarga. Ketika keluarga tidak menghasilkan produk yang senang kepada tauhid, berkumpul di atas tauhid, tidak suka berpecah belah, tidak suka menonjolkan diri, tidak suka ingin diunggulkan dari kaum muslimin yang lain, inilah yang memunculkan orang-orang yang suka apa? Berpecah belah ini. Kenapa? Tidak memiliki mentalitas yang baik, tidak terbangun di atas tarbiyah yang baik, sehingga bangunlah naam keluarga kita di atas landasan saling menasihati, saling menasihati, saling memperbaiki, yang itu dilandaskan oleh apa? Tauhid tadi. Kemudian setelah itu ajarkan yang lain-lain, untuk berpuasa, untuk qiyamul lail, malam hari, anak-anak mulai belajar dibangunkan malam. Naam, walaupun kadang mungkin diberi rukhsah, keringanan, kelihatan capek, jangan dibangunkan. Namun ketika secara umum kondisinya baik, sehat, mulai biasakan bangunkan untuk sebelum sholat subuh dibangunkan. Naam. Namun ya faqidu syai' la yu'ti. Yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberi. Jika dia belum bisa, maka dia tidak akan bisa mengajarkan kepada yang lain. Sehingga ini landasan-landasan dari saling mewasiati dalam keluarga. Mulailah menasihati diri sendiri. Mulailah menasihati diri sendiri dengan menyadari dirinya adalah makhluk Allah yang lemah, yang sering jatuh dalam kesalahan, dan dia memeriksa amalan-amalannya, yang dengan itu dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Jika dia memiliki mentalitas ini, maka dia akan memiliki mentalitas untuk diperbaiki, mudah untuk menerima nasihat. Ketika dijelaskan hak dan kewajibannya, dia akan bisa menerima, akan bisa mengingat bahwasanya ini adalah perintah Allah, ini adalah larangan Allah, perintah dia berusaha untuk melaksanakannya, larangan dia tinggalkan. Tanpa landasan-landasan ini akan sulit menerapkan saling menasihati dalam keluarga. Akan sulit menerapkan saling menasihati dalam keluarga. Saling menasihati dalam keluarga, saling menasihati dibangun di atas keyakinan-keyakinan ini, di atas tauhid, di atas manhaj Rasulullah SAW, di atas keyakinan bahwasanya dirinya mudah salah dan dia bisa memperbaiki diri dan memiliki keinginan untuk memperbaiki diri. Orang yang merugi yang hari ini sama dengan hari kemarin, apalagi hari yang esok. Orang yang terperbaiki keadaannya yang besok lebih baik dari hari ini, itulah orang yang beruntung. Karena semua dengan proses. Kalau kita dari titik usia 10 tahun sampai 30 tahun sama saja amalannya, begitu-begitu saja, berarti tidak ada peningkatan, stagnan, ya, udah mandek seperti itu saja, berarti tidak ada peningkatan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, ini perintah kepada Rasulullah. Allah menyebutkan tanda-tanda datangnya kematian Rasulullah sebagaimana tafsiran Ibn Abbas ketika dikumpulkan para sahabat oleh Umar Ibn Khattab, para pembesar, tokoh-tokoh kibar dari para sahabat. Dan Ibn Abbas masih muda, belasan tahun, diajak kumpul oleh Umar. Kemudian Umar menanyakan tentang tafsir ayat ini, idza jaa nasrullah. Maka para sahabat yang lain, pembesar-pembesar, mengatakan ini dan itu. Kemudian Umar menanyakan kepada Ibn Abbas, apa pendapatmu? Idza jaa nasrullah itu, idza jaa ajaluk, jika telah datang ajalmu. Kata Umar, tidaklah apa yang kau katakan kecuali aku sama dengan pendapatmu. Artinya itu yang di tafsir yang dipahami oleh Umar Ibn Khattab. Apabila telah datang pertolongan dan pembukaan penaklukan kota Mekah, waraitan nasid khuruna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong, apa perintah Allah? Fasabbih bihamdika rabbika, naam fasabbih bihamdi rabbika was takhir, maka bertasbihlah, sucikan Allah dengan memuji Rabbmu, wastaghfir, dan mohonlah ampunan. Ini, dan Rasulullah setelah turun ayat ini memperbanyak apa? Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan. Karena itu tanda ajalnya. Artinya apa? Semakin mendekati ajal, semakin memperbaiki amalan. Dan ini diambil bab oleh beberapa ulama, yaitu apa? Memperbanyak amalan di semakin di usia yang bertambah, untuk memperbanyak amalan. Semoga ini bisa kita jadikan renungan dan kita amalkan. Usia bertambah itu artinya apa? Ajal mendekat. Naam. Semakin jauh masa kecil kita, semakin dekat masa kematian kita. Naam. Sehingga yang dituntut dan dibimbingkan oleh Rasulullah SAW, yaitu bertambah usia bertambah amalan, bertambah usia bertambah amalan. Sehingga ibadah Allah, inilah beberapa hal yang semoga bermanfaat bagi kita, yaitu saling mewasiati untuk membangun keluarga yang Islami. Dan ingatlah landasan-landasan nasihat tadi, landasan-landasan nasihat tadi. Yang tanpa landasan nasihat ini, kita ingin menasihati keluarga kita akan percuma. Ya, sudah pernah nyoba orang-orang yang tidak memiliki kecintaan kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah, mau disuruh sholat ya nggak akan mungkin mau. karena dia tidak ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak mengamalkan atau memenuhi hak Allah yang paling agung, yaitu apa? Tauhid. Ini sehingga ajarkan tauhid, maka amalan-amalan yang lain akan mudah untuk diberikan nasihat kepada mereka untuk diamalkan. Taib barakallahu fikum. Semoga bermanfaat bagi kita dan terkhusus bagi anak pribadi dan bagi kaum muslimin. Semoga Allah memberikan kita dan menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan anugerah dan rahmat dari Allah, dan senantiasa diberikan hidayah sampai datangnya ajal menjemput kita. Dan sungguh hidayah adalah suatu yang tidak tergantikan, sehingga kita selalu memperbaiki diri kita jika terjatuh dalam kesalahan, dalam satu kekeliruan, untuk memelihara dan menjaga hidayah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya langit dan bumi diberikan kepada kita namun tidak memiliki hidayah, maka itu tidak akan bermanfaat. Setelah